Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lam." Apapun yang kalian infakkan atau apapun yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jika Allah akan membalasnya. Maka nadar adalah ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Kemudian juga beliaukan hadis yang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadaru an yuti Allah fal yutihu." Barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah. Waman nadara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat durhaka kepada Allah, maka janganlah dialah berbuat maksiat. Artinya tidak boleh menunaikan nazar jika itu nazar apa? Maksiat. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya nazar itu bisa bernilai ketaatan, bisa juga bernilai maksiat. Jika nazar itu untuk maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Haram hukumnya menunaikan nazar untuk bermaksiat. Adapun bernazar untuk beribadah atau ketaatan, maka ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Sehingga nazar adalah ibadah. Maka bernazar kepada selain Allah itu adalah suatu perbuatan syirik dalam beribadah. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, nazar adalah ibadah. Dan memalingkan nazar kepada selain Allah perbuatan apa? Syirik, yaitu syirik akbar. Yang kedua, wajibnya menunaikan nazar jika apa? Itu adalah nazar untuk ketaatan. Yang ketiga, diharamkan menunaikan nazar jika nazar itu untuk apa? Bermaksiat. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, masih menjelaskan tentang hal-hal yang merusak tauhid. Yaitu bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan yaitu memohon perlindungan kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah itu banyak macamnya. Di antara bentuk ibadah sudah kita sebutkan ya sebelumnya apa? Yang disebutkan oleh beliau itu menyembelih. Menyembelih termasuk apa? Ibadah. Demikian juga bertabaruk, mencari barokah itu juga termasuk ibadah. Demikian juga bernazar termasuk apa? Ibadah. Dan di antara ibadah itu ada yang berupa permintaan atau doa-doa, dan doa ini banyak. Di antaranya adalah beristi'adzah. Isti'adzah artinya apa? Meminta perlindungan. Isti'adzah adalah meminta apa? Perlindungan. Yaitu seorang berlari yang atau takut meninggalkan sesuatu yang dia takuti menuju sesuatu yang dia harapkan bisa menjaga atau menyelamatkan dirinya. Itu namanya isti'adzah. Dan isti'adzah ini kapan dilakukan? Yaitu sebelum mengalami apa? Mara bahaya atau musibah. Jadi isti'adzah itu meminta apa? Perlindungan. Doa meminta perlindungan yang dilakukan apa? Sebelum tertimpa keburukan. Di antara isti'adzah yang sering kita baca misalnya ya apa? Kalau membaca Al-Qur'an ya. Fa idza qara'ta Al-Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu ingin baca Al-Qur'an maka bacalah apa? A'udzu billahi nasyaitan. Kenapa demikian? Karena setan itu sangat bersemangat untuk memalingkan manusia dari Al-Quran, dari berzikir. Dan itulah program dan kegiatan setan sehari-harinya, yaitu adalah berusaha menjauhkan manusia dari apa? Al-Quran. Berusaha menjauhkan manusia dari zikir dan dari ketaatan. Di dalam bab ini Syekh rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya isti'adzah itu meminta perlindungan dari suatu keburukan adalah ibadah. Sehingga tidak boleh kita menunjukkan ibadah ini kepada siapa? Selain Allah. Karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah termasuk apa? Syirik. Kemudian beliau bawakan dalilnya di sini dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqo." Ya. Sesungguhnya dahulu ini cerita yang disampaikan oleh siapa? Bangsa jin. Ya, yaitu bahasa jin yang sudah apa? Beriman. Kan jin itu ada macam-macam. Ada jin yang beriman, ada juga yang apa? Kafir. Ada yang ahli maksiat juga. Di dalam ayat ini atau dalam surat Al-Jin, Allah menceritakan perkataan jin-jin yang beriman. Di antaranya mereka mengatakan, "Wa la nusyrika bi rabbina ahada," dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami, itu kami tidak akan berbuat syirik karena mereka adalah jin yang apa? Beriman. Dan mereka mengatakan di dalam ceritanya ini, "Wa annahu kana rijalun minal insi," sesungguhnya dahulu, zaman dulu, ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada siapa? Sekelompok lelaki ya, dari kalangan apa? Jin. Jadi rijal itu ada juga dari bangsa jin, para lelaki dari bangsa jin. Jadi jin-jin lelaki atau jantan. Maka para lelaki-lelaki ini manusia, sebagian manusia ini meminta perlindungan, beristiadah kepada sebagian lelaki dari bangsa jin. Seperti apa dijelaskan oleh para ulama, di antara contohnya adalah ya, ini di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu ataupun orang jahiliyah yang ada di masa zaman sekarang ini yang punya perilaku-perilaku jahiliyah. Misalnya mereka mengatakan idza amsa biwadin, jika mereka itu memasuki waktu sore di suatu lembah, di suatu apa? Lembah. Jadi misalnya ada tempat, mungkin kalau bisa kita tempat yang apa namanya? Angker, gitu kan? Tempat keramat. Nah, gitu. Di situ mungkin ada pohon keramat atau apa gitu kan. Wa khafa minal jinni, dan orang itu, sekelompok orang itu misalnya, mereka takut dari apa? Gangguan jin. Nah, apa yang dikatakan oleh sekelompok orang ini? Ya, contohnya mereka berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi." Ya. Artinya, saya berlindung kepada Tuhan pemilik atau penunggu lembah ini dari orang-orang yang bodoh di antara kaumnya. Saya berlindung kepada pemimpin atau kalau bahasa kita jin penunggu lembah ini dari kebodohan, dari orang-orang yang bodoh di antara jin. Maksudnya dari jin-jin yang bodoh. Jadi jin yang suka ganggu orang itu jin yang bodoh. Ya. Nah, ini orang ini atau mereka ini orang-orang jahiliyah berlindung kepada siapa? Bisa jadi hadzal wadi. Mereka berlindung kepada jin penunggu lembah. Ya. Ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, mereka berlindung kepada jin penunggu tempat tertentu. Karena mereka yakini kalau kita tidak berdoa, tidak beristiadah kepada jin itu penunggu apa? Tempat itu, maka dia akan tertimpa apa? Gangguan dari siapa? Dari jin-jin yang bodoh. Karena kita tidak, istilahnya apa? Kalau bahasa Jawanya kulon nuwun, ya, kulon nuwun mbah, ya. Jadi tidak kulon nuwun sama jin apa istilahnya? Kepala desanya gitu ya. Kepala desa dari bangsa jin. Nah, ini termasuk perbuatan si jahiliyah ya. Syirik yang merusak akidah. Maka di sini Allah ceritakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Sebagian lelaki dari kalangan manusia berlindung, meminta perlindungan, berdoa kepada bangsa jin, yang laki-laki juga. Yang tadi diceritakan yang mereka itu adalah pemimpin, istilahnya apa? Komandan-komandan dari jin-jin tadi. Supaya tidak diganggu jin-jin yang bodoh, mereka berlindung kepada bosnya jin-jin. Apa yang terjadi? Allah katakan fazaduhum rohakom. Maka apa? Mereka bangsa jin ini, apa akibatnya? Ketika kita berlindung kepada mereka, apakah mereka memberikan keamanan kepada kita? Allah katakan tidak. Fazaduhum rohakom. Maka jin-jin itu justru membuat orang yang berdoa kepadanya semakin bertambah apa? Takut. Dan juga semakin bertambah dosa, karena itu adalah perbuatan Allah syirik. Jadi ini jelas ayat ini berisi celaan dan peringatan bagi orang-orang ya yang berlindung atau berdoa memohon perlindungan kepada siapa? Jin. Walaupun mungkin sebagian orang atau kita mungkin berpikir ini sesuatu yang ya logis gitu kan, mungkin kalau dipikir cari-cari apa istilahnya alasannya mungkin bisa diterima kan. Kalau kita datang ke suatu tempat kita tidak ingin diganggu oleh rakyatnya, ya kita meminta jaminan keamanan dari siapa? Pemimpinnya gitu kan. Kan itu sesuatu yang logis ya. Iya kalau sama-sama lah manusia. Tapi ini masalahnya ini bangsa jin. Mereka ini kan jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Tidak bisa kita lihat. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan ya, bahwasanya dengan meminta perlindungan kepada jin-jin ini justru semakin membuat orang yang berdoa, berdoa itu semakin bertambah rasa takutnya. Dia semakin takut, bukannya dia semakin aman, dia malah semakin apa? Takut. Inilah balasan bagi orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan, yang berlindung, meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu Allah apa? Akan justru berikan kepadanya semakin bertambah susah, semakin tercekam oleh rasa takutnya kepada selain Allah. Kaitan ayat ini dengan bab bahwasanya Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman dari bangsa jin. Ketika telah jelas bagi mereka agama Rasulullah SAW, mereka beriman kepada ajaran Nabi, ya, ini menunjukkan bahwasanya jin itu juga apa? Wajib beragama apa? Islam, wajib mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Semua jin, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia harus beragama apa? Islam, artinya harus mengikuti syariat Nabi. Ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, ya, mereka beriman kepada beliau, maka mereka menceritakan kepada siapa? Rasulullah SAW. Untuk apa diceritakan? Supaya jadi pelajaran untuk kita semuanya yang membaca Al-Quran ini nanti sampai menjelang hari akhir. Dzakaru asya'an min asyirki. Nah, ini karena mereka sudah punya pengalaman, sudah punya sejarah masa lalu yang hitam, ya kan? Karena mereka dulu adalah juga pegiat kesyirikan, yaitu jin-jin yang menjadi aktivis kemusyrikan, maka mereka punya cerita. Dzakaru asya'an min syirki. Mereka menceritakan beberapa bentuk kesyirikan yang dahulu terjadi di tengah-tengah manusia pada masa apa? Jahiliyah, itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya masa jahiliyah yang Rasulullah SAW belum diutus ketika itu, ini adalah suatu masa yang penuh dengan apa? Kegelapan, artinya penuh dengan keburukan. Di antara perkara-perkara jahiliyah, ya, al-isti'adzatu bi ghairillah. Itu apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi ini perkara apa? Jahiliyah. Kalau misalnya kita lewat satu tempat, ya, mungkin di sebagian daerah dipersyaratkan, ya, harus apa istilahnya? Kulonwun, ya, artinya kepada jin penunggu tempat itu, apakah penunggu jembatan atau penunggu apa, pohon dan semacamnya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan apa, jahiliyah. Karena dia telah melakukan ibadah yang kepada selain Allah, dia mengagungkan, dia merendahkan dirinya kepada siapa? Selain Allah. Dan para jin ini dalam surat Al-Jin menceritakan itu semuanya tadi, kejadian-kejadian di masa jahiliyah yang terjadi, ya, hubungan antara manusia dengan jin ini yang kerjasama apa namanya dalam hal kemusyrikan. Untuk apa kok disebutkan min babil istingkari lahat, yaitu untuk mengingkari. Jadi untuk apa? Diingkari. Karena ini perkara yang mungkar. Syirik itu perkara yang apa? Mungkar. Kemungkaran yang paling besar apa? Syirik, ya. Dan perkara ma'ruf yang paling utama itu apa? Tauhid. Maka sebagaimana kita diperintahkan untuk bertauhid, maka kita juga diperintahkan untuk menjauhi apa? Syirik. Dan karena apa? Tidak akan mungkin terwujud tauhid kecuali dengan menjauhi apa? syirik. Maka di sini diceritakanlah di antara fenomena-fenomena kesyirikan, yaitu orang-orang ya di masa silam, di masa jahiliyah, yang meminta perlindungan kepada sebagian apa? Jin. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, bahwasanya beristiazah meminta perlindungan kepada selain Allah, ya, termasuk apa hukumnya? Syirik. Karena orang-orang yang beriman dari bangsa jin itu di dalam surat Al-Jin mengatakan, "Walan nusyrika bi rabbina ahada," dan kami tidak akan apa? Mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Mereka berpegang teguh dengan tauhid. Kemudian mereka menceritakan setelah itu fenomena yang buruk, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Bahwasanya sebagian lelaki dari bangsa manusia meminta perlindungan dari lelaki dari bangsa apa? Jin. Jadi intinya apa? Isti'adzah kepada selain Allah termasuk apa? Syirik. Syirik apa ini? Syirik akbar ya, syirik besar. Kenapa? Karena isti'adzah itu termasuk apa? Doa, ya, berdoa. Doa termasuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling utama itu adalah doa. Sebagaimana orang berdoa kepada selain Allah adalah syirik, maka demikian juga beristiazah. Karena istiazah bagian dari doa. Doa itu kan macam-macam. Kalau doa minta pertolongan namanya isti'anah. Kalau doa minta perlindungan namanya isti'adzah. Kalau doa minta keselamatan sesudah tertimpa musibah namanya istighosah. Semua doa ini termasuk ibadah. Maka memalingkan doa kepada selain Allah hukumnya syirik, dan syirik apa? Akbar. Jadi bukan permasalahan sepele. Ketika seorang mengatakan ya di sini ada jin penunggunya, kalau kamu ingin selamat ya kamu harus meminta perlindungan kepada jin penunggu tempat ini. Ini perkara yang sangat besar. Ini adalah syirik akbar, mengeluarkan dari apa? Islam. Mau dikatakan itu adalah tradisi, mau dikatakan itu kearifan lokal, mau dikatakan ini apa? Budaya nenek moyang dan seterusnya, ini sama saja. Ini bertentangan dengan tauhid. Ini merusak akidah. Ini merusak akal sehat. Yang kedua, umum risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lita. Ayat tadi menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad SAW mencakup siapa? Bangsa jin dan bangsa apa? Manusia. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya untuk manusia. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, termasuk apa? Jin. Karena ayat ini menceritakan tentang apa? Orang-orang dari kalangan jin yang sudah masuk Islam. Jadi secara tidak langsung mereka ingin juga mendakwai saudara-saudaranya, jangan kalian itu bekerja sama dengan manusia ya dalam hal apa? Kesyirikan. Kemudian yang ketiga faedahnya bahwasanya isti'adzah ya meminta perlindungan kepada selain Allah ini akan memunculkan rasa takut dan juga lemah kelemahan ya. Jadi kalau orang beristi'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah, maka apa yang muncul dalam hatinya? Semakin apa? Takut ya, kalau bahasa kita takut kualat ya kan. Semakin tambah takut, bukannya semakin tenteram, tapi semakin apa? Takut, khawatir. Demikian juga dia semakin apa? Lemah. Kalau ada apa-apa dia bergantung kepada selain Allah. Jadi dia itu menjadi lemah, bukan menjadi orang yang kuat. Maka faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat di atas, bahwasanya berlindung, beristiadah kepada Allah itu akan melahirkan apa? Kekuatan dan apa? Keamanan. Makanya kalau kita ingin kuat, ingin jadi orang yang kuat, ingin mendapatkan kekuatan dan ingin mendapatkan keamanan dan ketenteraman, berlindunglah, berdoalah kepada siapa? Allah saja. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan bergantung kepada Allah, maka manusia itu akan mendapatkan apa? Kekuatan dan juga ketenteraman. Allah mengatakan apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati menjadi apa? Tenang. Demikian juga dengan berlindung kepada Allah, seorang itu akan diberikan kekuatan. Ya, diberikan apa? Kekuatan. Jadi mungkin kalau selama ini kita banyak ya, istilahnya diliputi rasa takut, ya, kekhawatiran yang berlebihan, maksudnya karena sebab-sebab yang tidak jelas, ya, sedikit-sedikit takut, ya kan? Atau kita sedikit-sedikit malas, ya, kurang bersemangat, ya kan? Maka bisa jadi karena kita jarang apa? Beristiadah, jarang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan hadis ya, an Khawlata binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim adalah seorang sahabiah. Dia adalah istri dari Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Dan Khawlah binti Hakim adalah seorang wanita yang salihah dan utama. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah ini sahabat perempuan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa singgah di suatu tempat. Singgah apa? Di suatu tempat. Jadi termasuk di dalamnya orang apa? Pindah kos, ya kan? Nah, singgah, bukan hanya singgah. Ya. Apa? Tinggal gitu ya. Barang siapa tinggal di suatu tempat, di suatu kamar kos, ya kan, di asrama atau di rumah yang baru, ya kan? Di mana saja? Atau mungkin misalnya cuma sebentar saja, itu juga dikatakan nazal, singgah. Ya. Mungkin mampir ya kan, sedang di tengah perjalanan, mungkin naik gunung ya kan, singgah di tempat tertentu. Ya. Apa kata Rasulullah? Man nazala manzilan, barang siapa singgah di suatu tempat. Di sini kata manzilan itu dalam bahasa Arab namanya isim nakirah, dalam konteks syarat menunjukkan makna umum, di mana saja. Maka wallahu alam, bisa juga kita katakan man nazala manzilan, seandainya manusia nanti sampai ke mana? Bulan, ya kan? Kan ada katanya sudah sampai ke bulan. Bulan tempat bukan? Tempat. Maka kalau sudah sampai di bulan, bacalah doa ini. Faqala, kemudian dia membaca apa? A'udzu bikalimatillahit tammah. Nah, ini doanya untuk berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahit tammah, ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Kalau seorang singgah di suatu tempat, ya, dan dia ingin selamat, tidak diganggu, tidak terkena mara bahaya, dia baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, kalau dia baca ya doa ini, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya untuknya. Apa saja dia tidak akan dapat bahaya. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia lah berpindah dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membimbing umatnya untuk beristi'adzah, yaitu berdoa meminta perlindungan dengan isti'adzah yang benar. Dengan apa? Isti'adzah yang benar, yang dengan sebab isti'adzah itu akan bisa tersingkir atau tertolak segala mara bahaya yang dikhawatirkan atau ditakutkan menimpa manusia. Ketika dia singgah di suatu tempat, di suatu daerah, di mana saja, maka hendaknya dia berlindung dengan membaca kalam Allah, yaitu ucapan Allah, yang kita ketahui bahwasanya Allah itu adalah apa? Yang maha menyembuhkan seandainya orang tertimpa sakit. Dan Allah itu yang maha mencukupi seandainya orang itu tertimpa apa? Kekurangan. Dan Allah yang maha sempurna dari segala macam aib dan celah. Maka supaya dia selamat di dalam tempat tinggalnya itu, atau dia tidak diganggu ketika dia singgah, ketika dia berada di situ, maka hendaknya apa? Dia berdoa dengan doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar dia tidak diganggu apa oleh jin, jin yang jahat atau jin yang bodoh atau jin apa lagi, ya kan, jin penunggu jembatan, jin penunggu pohon, atau jin apa saja yang usil. Maka bacalah doa ini. Kaitan hadis ini dengan doa, bahwasanya hadis ini mengandung petunjuk untuk beristi'adzah yang disyariatkan sebagai ganti dari isti'adzah yang termasuk apa tadi? Syirik. Jadi Islamnya demikian. Ketika dilarang dari kesyirikan, ada tidak solusinya? Tidak boleh berbuat syirik. Apa solusinya? Bertauhid, ya kan? Tidak boleh berbuat syirik, maka solusinya apa? Bertauhid. Tidak boleh beristi'adzah kepada selain Allah, solusinya apa? Beristi'adzah kepada Allah saja. Nah, demikianlah Islam, ya, taswiyah wa tarbiyah, ya, memurnikan dan apa? Mengajarkan, memurnikan dari hal-hal yang buruk, diajari dengan hal-hal yang positif, itu Islam. Jadi bukan hanya sekedar melarang ini dan itu, tapi juga memberikan apa? Perintah, solusi. Meninggalkan syirik, apa yang dilakukan? Ya bertauhid. Jadi kalau orang merasa, wah ini kalau tradisi-tradisi ini dihapus, wah bagaimana kita? Gitu kan? Ini tradisi sudah dari nenek moyang, mungkin katanya sudah beratus-ratus tahun, ya kan? Gimana kalau ditinggalkan? Kita mau ngapain? Gitu kan? Kayak kurang kegiatan banget ya. Kita mau ngapain ini? Coba gimana kalau ini tradisi-tradisi kemusyrikan ini semua dihapus, ya kan? Apa yang kita lakukan? Gitu kan? Orang itu lisanul halnya seperti itu, mas, gitu kan? Atau kiai, atau ustadz, gitu kan? Wah kalau ini perkara-perkara ini dihapus, ya, larungan, ya kan, sesaji, ya, apalagi ini dan itu, ya, ini apa yang kita lakukan? Kita sudah hilang Jawanya nanti, orang bilang gitu. Ini orang Jawa kok nggak ada larungan, nggak ada sesaji, nggak ada ini, nggak ada itu. Ini sudah hilang Jawanya. Gitu. Wah ini bukan masalah Jawa atau non Jawa. Ini masalah tauhid. Ya. Ini masalah kemanusiaan gitu. Kalau kita tidak bertauhid, ini kita sudah bukan manusia lagi. Iya kan? Wa maqalatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita manusia harusnya kita bertauhid gitu kan. Kalau kita bukan manusia ya silakan. Kan kita manusia. Kalau kita kehilangan tauhid itu kita kehilangan kemanusiaan. Oh, gunanya kita pertahankan tradisi-tradisi kemusyrikan sementara akidah kita rusak. Apa faedahnya? Kita dapat uang banyak, tapi kalau kita mati di atas kesyirikan, kita bakal di neraka. Tidak ada faedah. Sebagaimana diceritakan, ya kan, orang yang paling apa? Senang hidupnya di dunia, ketika dicelupkan pertama sekali saja di neraka, Ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan satu kenikmatan dan kesenangan? Dia katakan, ya Allah, ya demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesenangan sedikitpun. Padahal dia di dunia adalah orang yang paling senang, paling mewah, paling bahagia secara materi. Gitu ya, makanya ini penting untuk kita sampaikan. Karena kebanyakan orang-orang yang mempertahankan kesyirikan itu ya alasannya itu, kalau tidak tradisi nenek moyang ya, atau alasannya adalah untuk mencari apa, keuntungan materi. Coba nih kalau sepi ini, pantai-pantai nggak ada tradisi syirik, gunung-gunung nggak ada tradisi syirik, ya kan, kita mau bisnis apa ini gitu kan, ini sumber apa, devisa pariwisata ya kan, masya Allah ya, sampai seperti itu setan itu kan nipu, seolah-olah kok kalau kamu jadi ahli tauhid nanti wah miskin gitu kan, rugi bisnisnya nggak jalan, ini bisikan setan. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Yang pertama, penjelasan bahwasanya isti'adzah meminta perlindungan termasuk apa? Ibadah. Jadi kita beristi'adzah, berdoa, meminta perlindungan itu termasuk apa? Ibadah. Yang kedua, bahwasanya isti'adzah yang disyariatkan, bagaimana isti'adzah yang disyariatkan? Yaitu dengan kita menyebut atau kita memohon pertolongan kepada siapa? Allah, atau dengan menyebut namanya, atau menyebut apa? Sifat-sifatnya. Makanya tadi hadisnya apa? A'udzu bi kalimatillah, saya berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Dan kalimat Allah itu termasuk apa? Sifatnya Allah. Jadi yang disyariatkan seperti itu ya. Dan ini jangan kita samakan dengan apa? Orang pakai apa? Jimat. Orang pakai jimat yang tulisannya ayat apa? Al-Qur'an. Ini bukan isti'adzah ya. Memakai jimat dari Al-Qur'an itu hukumnya apa dulu? Haram, walaupun bukan syirik. Karena itu menghinakan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu bukan untuk seperti itu. Al-Qur'an itu untuk dibaca, diamalkan, direnungkan. Bukan untuk jadi jimat, ya. Jadi jimat, pakai jimat itu bukan beristi'adzah dengan sifat Allah. Itu termasuk haram hukumnya. Yang tak dimaksud beristi'adzah dengan sifat Allah seperti hadis tadi, a'udzu bikalimatillah, ya. Atau berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Seperti itu doanya, bukan dengan pakai apa namanya ayat Al-Qur'an ditulis jadikan sabuk ya kan, jadi ikat kepala atau cincin atau jadi gelang atau jadi kalung ya. Ini tidak menunjukkan apa? Tauhid sama sekali ya. Bahkan itu hukumnya apa? Haram. Kemudian yang ketiga faedahnya bahasanya kalam atau ucapan Allah itu bukan termasuk apa? Makhluk. Karena apa? Allah mensyariatkan untuk beristi'adzah dengan kalimatnya tadi. A'udzu bikalimatillah. Berarti saya berlindung dengan apa? Kalimat Allah. Berarti kalimat Allah makhluk atau bukan? Kalimat Allah itu bukan makhluk. Berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Kenapa? Karena beristi'adzah kepada makhluk itu hukumnya apa? Syirik. Berarti Al-Qur'an makhluk bukan? Bukan. Kemudian faedah yang keempat, keutamaan doa ini. Itu apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ringkas itu. Tidak usah pakai macam-macam, cukup doanya saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Muslim. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya nawasil makhlukat biadillah, bahwasanya ubun-ubun ya seluruh makhluk itu apa? Di tangan Allah. Artinya apa? Nasib kita, ya, keselamatan atau tidaknya diri kita, semuanya siapa yang menguasai? Allah saja. Ya, makanya kalau kita ingin selamat, ya, jangan seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Islam. Misalnya apa? Kalau dia antar anaknya dari kampung, ya, berangkat ke Jogja mau kuliah gitu, dikasih apa? Dikasih apa? Apa istilahnya? Cekelan. Apa istilahnya? Ya kalau bahasa kasarnya jimat gitu. Nah ini di bawah biar apa? Selamat. Artinya hal-hal yang sebenarnya itu bukan bagian dari Islam. Sebagian seperti itu, ya. Karena takut nanti anaknya di tempat perantauan dia anaknya celaka atau diganggu dan seterusnya, dia kasih anaknya apa? Jimat atau raja-raja. Kenapa? Karena ya dia punya keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ini adalah merusak kita. Dan itu bukan mendatangkan keamanan, justru semakin membuat dia apa? Susah dan semakin tercekam rasa takut. Maka apa? Kalau orang ingin merantau juga harus belajar apa? Tauhid, ya kan? Coba orang merantau nggak belajar tauhid, ya kan? Nanti di tempat orang lain dia, mas, kalau di sini mas jadi warga RT sini, kita punya tradisi. Tradisinya apa? Itu misalnya diantaranya beristiazah kepada selain Allah. Atau lagi tabaruk, ya kan? Ala berkah dari apa? Kuburan, dari apa? Gunungan sekaten, ya. Wah ini repotis. Jadi wajib belajar tauhid, ya. Ini termasuk perkara yang wajib dan wajib ain. Kalau tidak belajar ini dosa, bisa rusak akidah. Maka ya wajib kita mendakwahkannya sesuai dengan masing-masing. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, masih membahas tentang hal-hal yang merusak tauhid, yang merusak iman. Kalau bahasa kita sekarang yang tren apa? Penyakit masyarakat. Nah, ini penyakit masyarakat ini beristiazah kepada selain Allah, ya kan? Malah berkah kepada kuburan, ya kan? Bernazar untuk selain Allah, ini penyakit masyarakat dan lebih berbahaya daripada apa? Narkoba. Orang sekarang teriak-teriak bahwa narkoba, ya betul narkoba itu sangat berbahaya. Tapi syirik itu lebih berbahaya lagi daripada narkoba, ya kan? Babun minasyirki an yasta'idza bighairillah aw yad'a ghairahu. Nah ini masih membahas tentang apa? Salah satu bentuk kesyirikan beristighosah. Apa tadi istighosah? Berdoa meminta keselamatan setelah tertimpa bahaya. Istighosah namanya kepada siapa? Selain Allah, itu termasuk syirik apa? Besar. Atau dia berdoa kepada selain Allah, sama saja ya, doa ini umum. Mau dia minta ini, minta itu kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Apa yang dimaksud istighosah, ya? Istighosah itu secara bahasa maknanya talabul ghaus, yaitu mencari keselamatan, yaitu izalatus syiddah, yaitu kita ingin untuk dihilangkan apa? Kesulitan. Kesulitan ini kan banyak. Jadi semua orang yang tertimpa kesulitan, ketika dia berdoa kepada Allah atau kepada siapapun dia ingin untuk diberikan apa solusi atau keselamatan, itu namanya apa? Istighosah. Paham ya? Jadi istighosah itu apa? Berdoa untuk diselesaikan masalah. Ketika dia punya masalah, dia berdoa, maka itu namanya apa? Istighosah. Dan doa sudah kita ketahui, doa termasuk apa? Ibadah. Apa bedanya antara istighosah dengan doa? Nah, ya. Namanya istighosah itu hanya dilakukan ketika tertimpa apa tadi? Kesulitan atau kesusahan. Jadi doa ketika tertimpa musibah itu namanya apa? Istighatsah. Bahasa sederhananya, ketika orang tertimpa masalah, kesulitan, problem, ya, malapetaka, bencana, dia doa, berdoa itu namanya istighatsah. Adapun doa itu apa? Ya lebih umum. Baik ketika tertimpa musibah ataupun apa? Tidak tertimpa musibah. Jadi doa itu lebih umum, lebih apa? Luas. Itu bedanya apa tadi? Doa dengan istighosah. Jadi istighosah itu khusus ketika tertimpa apa? Musibah. Walaupun dia gak ngerti, mas istighosah apa? Gak tahu mas, saya belum belajar. Ya kalau dia berdoa ketika dia kena masalah itu namanya istighosah. Mau dia gak tahu ya itu urusan dia, tapi itu namanya istighosah. Paham ya? Dia berdoa misalnya ketika dia apa? Gagal UMPTN ya kan? Apa duh sehat berkotir jalan nih misalnya kan, saya tolong nih dikasih jalan keluar ini mau masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, kok saya nggak keterima. Nah ya kan, ini berdoa kepada selain Allah, itu namanya istighosah, karena dia sudah nggak keterima ya kan? Beda kalau dia baru mau ujian kan, baru SMP mau SMPTN. Nah, dia beristiadah, berlindung kepada siapa gitu ya, supaya bisa lulus. Itu namanya istiadah ya. Makanya istiadah termasuk ibadah. Nah di sini beliau bawakan ayat dalam surat Yunus. Ayat ini kalau kita perhatikan, ayat ini tidak membahas secara khusus tentang apa? Istighosah. Coba kita perhatikan ayatnya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadz dzalimin. Dan janganlah kamu berdoa. Apa ayatnya? Janganlah kamu berdoa. Larangan untuk apa? Berdoa min dunillah, kepada selain Allah. Padahal judul babnya apa tadi? Termasuk syirik, yaitu apa? Beristighosah kepada selain Allah. Apa hubungannya ini? Kan ayatnya mengatakan jangan berdoa kepada selain Allah. Hubungannya apa sama judul babnya? Termasuk syirik beristighosah kepada selain Allah. Hubungannya apa? Apa hubungannya? Kan ayatnya mengatakan jangan berdoa kepada siapa? Selain Allah. Judul babnya mengatakan salah satu bentuk syirik istighosah kepada selain Allah. Hubungannya apa? Apa hubungannya? Hah? Kan ayatnya bukan mengatakan jangan beristighosah kepada selain Allah ya kan? Ayatnya mengatakan jangan berdoa kepada siapa? Selain Allah. Kok judul babnya termasuk syirik beristighosah kepada selain Allah? Kenapa? Nah, karena istighosah termasuk apa? Doa. Maka di sini ditambahkan judul babnya atau dia berdoa kepada selain Allah. Jadi ini paham ya. Jadi harus paham. Kalau kita bawakan ayat untuk berdalil, ya kita harus paham ya di mana letak dalilnya. Jangan cuma-cuma hafal aja, enggak ngerti. Maksudnya gimana, Mas? Ya pokoknya gitu. Itu namanya enggak paham. Harus paham bagaimana berdalilnya gitu. Antum bawa ayat itu enggak paham. Wala tad'u min dunillah. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Nah, ini disifati. Selain Allah itu bagaimana? Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Nah, ini sifat semua yang disembah selain Allah. Tidak memberikan manfaat dan juga tidak mendatangkan apa? Madarat. Seandainya kita beribadah kepada dia, dia tidak memberikan manfaat untuk kita. Seandainya kita tidak beribadah kepadanya, dia juga tidak mendatangkan madarat untuk apa? Kita. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang apa? Berdoa atau beristighosah kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa melancarkan rezeki, ya. Tidak bisa mendatangkan apa? Jodoh, ya kan? Tidak bisa apa? Menyebabkan orang lulus keterima UMPTN ya. Tidak bisa, selain Allah itu tidak bisa. Dan juga tidak bisa menolak mendatangkan apa? Madarat. Kalau kita tidak ngasih sesaji terus dia datangkan apa gempa bumi, tsunami gitu. Enggak, itu semuanya takdir saya lah. Allah, bukan karena jin penunggu laut selatan atau jin penunggu Gunung Merapi ya. Atau jin penunggu jembatan ya. Semuanya itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak apa? Mendatangkan madarat. Jadi apa ini bantahan yang sangat keras bagi orang-orang yang berdoa, beristighosah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Artinya apa? Hakikatnya mereka itu tidak berakal. Akalnya itu di mana gitu kan? Orang yang ngasih sesaji, orang yang ngasih apa? Sembelihan untuk jin penunggu jembatan, ngasih kepala kerbau untuk jin penunggu laut selatan, ngasih sesaji untuk jin penunggu Gunung Merapi. Ini semuanya adalah malayan fa'uka wala yaitu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan apa? Madarat. Bahasa gampangnya itu sia-sia. Sia-sia. Dan lebih buruk lagi ini adalah termasuk syirik. Fa'in fa'alta, ini kan Allah katakan, jika kamu tetap melakukannya, ini sudah dinasihati ini. Kalau orang berdoa kepada selain Allah, apa Allah katakan? Tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan apa? Madarat. Eh, dia masih ngeyel. Wah, ini Mas tradisi, Mas. Susah ini kalau ditinggalin, wah nanti saya dicemooh ya, dibilang ekstrim lah, kaku ya kan. Apa Allah katakan? Oh, gitu kan. Awas ya kalau bisa gitu. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukannya, tidak mau dinasihati, fa innaka idzam minan dzalimi. Maka kamu benar-benar termasuk golongan orang yang apa? Dzalim, yaitu orang musyrik. Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi jangan meremehkan orang cuma berdoa ya, meminta kepada jin penunggu laut selatan atau meminta kepada jin penunggu Gunung Merapi atau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau bahkan dia minta kepada Nabi, datang ke kubur Nabi, dia berdoa kepada Nabi. Itu tidak ada bedanya dengan orang yang beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, sama. Karena dia telah beribadah kepada siapa? Selain Allah. Kita tegas katakan seperti itu. Mau yang disembah itu Nabi, mau yang disembah itu Malaikat Jibril, syirik tetap syirik. No, ya kan? Jadi seperti itu. Karena ibadah itu haknya siapa? Allah saja. Ini yang harus kita pahami. Dan banyak orang-orang itu yang belum paham tentang masalah seperti ini. Maka di sini Allah tegaskan, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz dzalim. Jika kamu tetap melakukan hal itu, itu apa? Berdoa kepada selain Allah, termasuk di dalamnya beristighosah, meminta keselamatan kepada selain Allah, kamu termasuk golongan orang apa? Musyrik. Ya. Walaupun dia kalau bahasa kita sekarang dia tidak melanggar apa? Hak asasi manusia, maksudnya hak asasi manusia yang lain gitu. Hakikatnya dia mendzalimi siapa? Dirinya sendiri. Ya. Karena orang yang berbuat syirik itu mendzalimi siapa? Apakah orang yang berbuat syirik itu mendzalimi Allah? Allah terdzalimi enggak? Artinya Allah terugikan gitu dengan orang berbuat syirik? Tidak. Orang lain apa rugi kalau dia bikin syirik ya, bikin sesaji? Apakah orang lain rugi? Tidak. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri, karena dia telah merendahkan dirinya beribadah kepada siapa? Sesuatu yang tidak layak untuk diibadah. Dia beribadah kepada sesama makhluk yang rendah, yang butuh kepada Allah, yang sama-sama butuh kepada Allah, yang tidak memiliki manfaat dan juga tidak apa tadi? Mendatangkan madarat. Maka orang yang terjerumus dalam kesyirikan itu hakikatnya dia telah melakukan apa? Sebuah kezoliman, kejahatan. Ya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya apa? Berdoa kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik akbar. Berdoa kepada siapa? Selain Allah. Siapa saja? Hukumnya adalah syirik akbar. Yang kedua, bahwasannya seandainya ada orang yang paling soleh, dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan termasuk orang yang apa? Zalim, orang yang musyrik. Karena ayat ini ditujukan kepada siapa ayat awalnya? Fa'in fa'alta, jika kamu melakukannya, kamunya siapa? Rasul, karena ayat ini turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Jika kamu melakukannya, wahai Muhammad, jika kamu berbuat syirik, kamu termasuk orang yang apa? Zalim, yaitu orang musyrik. Kalau Nabi saja seperti itu, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya. Yang ketiga, faedah dari ayat ini menjelaskan bahwasanya sesembahan orang musyrik itu adalah sesembahan yang lemah, artinya tidak mampu melakukan apa-apa tadi. Ma yanfa'uka, ma la yanfa'uka wala yadurruk, tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan apa? Dan bahwasanya beribadah kepada sesembahan selain Allah itu suatu yang apa? Batil. Karena Allah mengatakan apa tadi? Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalim. Dan kezaliman itu termasuk apa? Kebatilan. Jadi kalau ada orang berjuang untuk menegakkan kebatilan, maka kebatilan yang paling harus diperangi apa? Syirik. Kalau orang ingin menegakkan keadilan, maka kezaliman yang paling pertama harus ditumbangkan apa? Syirik. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kita ini berjuang menegakkan keadilan, ya, kemudian dia masalah syirik, dia tidak mau bicara, dia tidak mau memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, wah ini bohong, ya, itu bukan dakwah menuju keadilan, ya, walaupun dia namakan kelompoknya adalah orang yang berjuang tentang keadilan, ya, ya semua orang bisa mengatakan seperti itu, ya, apalagi cuma bikin bendera, bikin kaos, ya, semua orang bisa. Bikin stiker bisa, masalah aja namanya Mubarok ya, Mubarok kan akan diberkahi gitu, Mubarok.com gitu. Kalau isinya kesirikan ya tidak Mubarok gitu kan. Yang jadi ibro itu isinya bukan namanya ya, namanya Wisma Al Mubarok. Nah isinya bagaimana? Diberkahi tidak gitu? Itu lihat isinya bukan namanya. Oh, nama mah semuanya banyak bagus-bagus. Nanti lihat isinya. Iya kan, ibroh itu dengan hakikat bukan dengan nama. Namanya Homer ya Homer, mau dikasih nama ini obat alternatif. Homer ya Homer, riba ya riba, mau dikasih nama bunga ini bunga loh, bukan riba loh. Aku maksudnya bunga ya riba kan gitu. Mau dikasih nama yang indah-indah kalau hakikatnya keliru ya keliru. Ya. Jadi kita harus paham, ya. Jangan sampai kita tertipu ya. Demikian yang bisa kita bahas dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, masih membahas ini bab termasuk syirik, yaitu beristighosah kepada selain Allah. Demikian. Ya. Berdoa maksudnya. Ya. Oh ya, misalnya ada kan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa sifat ajz. Ajz itu apa ya maksud kita? Ya kalau kuat apa kebalikannya lemah. Kalau mampu kebalikannya apa? Tidak mampu, kalau bahasa kita ya tadi tidak semangat. Ya. Allahumma ini a'udzubika minan ajzi, di antara doanya. Ya Allah, aku berlindung dari sifat apa? Ajz, kalau bahasa kita ya malas. Sebenarnya bisa cuma apa? Malas, itu namanya ajz. Itu di antara ya. Bebas ya. Itu termasuk doa zikir pagi petang juga. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasali. Seterusnya, aku berlindung kepadamu dari sifat apa tadi? Ajus ya, tidak mampu. Kemudian apa? Malas, pengecut, dan seterusnya. Ada juga dalam bacaan zikir apa? pagi dan petang. Sudah hari jimat yang ada dalam Al-Quran, dia sudah termasuk mesti siaga. Jika jimat yang datang dalam Al-Quran, apa dia termasuk siaga? Iya, bukan. Itu jelas termasuk apa? Syirik. Ya. Bukan. Oh, kepada selain Allah itu. Kalau jimat kan dia bukan doa lah, maksudnya. Kalau jimat kan cuma apa? Ya wujudnya kan benda. Kecuali kalau di situ ada tulisannya. Nah itu. Misalnya di jimatnya ada tulisannya saya berlindung misalnya ya kan kepada jin penunggu ini. Nah berarti dia termasuk apa? Ya di satu sisi jimatnya itu syirik apa? Kecil. Hukum asalnya syirik kecil. Tapi kalau di dalam tulisan jimatnya itu ada rajahnya misalnya kan, ada tulisannya dia berlindung kepada selain Allah, maka jadi syirik apa? Akbar. Jadi terkadang syirik itu bisa apa? Apa istilahnya? Berkombinasi gitu kan. Nah, itu. Jadi syirik itu kenyataannya seperti itu. Kadang syiriknya bukan hanya dalam masalah doa, kadang juga bernazar, kadang juga menyembelih gitu kan. Seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu kan. Karena syirik itu saling bekerja sama untuk merusak manusia. Demikian ya. Kalau isti'anah, isti'anah itu umum ya. Isti'anah itu ada yang meminta apa? Pertolongan. Meminta apa? Pertolongan itu namanya isti'anah. Nah, meminta pertolongan untuk dilindungi dari musibah tadi namanya apa? Isti'adzah. Meminta pertolongan ya, untuk dihilangkan musibahnya namanya istighosah. Jadi isti'adzah dan istighosah itu bagian dari isti'anah ya. Dan isti'anah itu termasuk doa ya. Jadi istighosah, isti'anah, isti'adzah termasuk doa ya. Dan doa termasuk apa? Ibadah. Amin ya.